Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa barakallahu fikum, pada pelajaran yang lalu telah kita pelajari tentang al-i'rab dan al-bina. Kita lanjutkan. Qala syarih wa min hadzal idahi ta'lamu anna alqabal bina'i arba'atun. Dari penjelasan ini kamu ketahui bahwasanya alqab, ya, laqab-laqab bina disebutkan dalam ta'liq. Qala al-ahdal rahimahullah fil kawakib, qala ba'dul muhaqqiqin wa at-ta'biru bil anwa'i aula min at-ta'biri bil alqab. Belum ketemu? Halaman 53 paragraf atas. Wa min hadzal idah. Sudah ketemu apa Nabila? 53 atas. Nah, wa min hadzal idahi, dari penjelasan ini ta'lamu, kamu ketahui, anna alqabal bina'i arba'atun, bahwasanya macam-macam bina, lakob-lakob bina ada 4. Disebutkan dalam ta'liq, qala ahdal rahimahullah fil kawakib, berkat ahdal dalam kawakib. Kawakib ini syarah terhadap apa? Mutamimah ala jurumiyah. Qala ba'dul muhaqqiqina, telah berkata sebagian ahli tahqiq, wa ta'biru bil anwa'i aula minat ta'biri bil alqabi. Pengungkapan dengan kata anwa, macam-macam, itu lebih tepat daripada mengungkapkan dengan alqab. Jadi dari sini kamu ketahui bahwa macam-macam bina ada 4 gitu. Jadi penggunaan alqab ini dikritik, lebih tepatnya menggunakan istilah apa? Anwa, macam-macam bina ada 4. Baik. Wal muradu biha al asma'u. Dan yang dimaksud dengannya adalah isim-isim. Li'anna haqqal alqabi an yutlaqa kullun minha ala ma yutlaqu alaihi al-akharu. Karena haknya laqab, gelar ya, laqab itu gelar, itu masing-masing darinya dipakai atas apa yang dimutlakkan atas yang lainnya. Itu kalau istilah laqab. Ka'an yuqal ar-raf'u nasbun, rafa itu nasab, wa dhammu fathun, dhamm itu fath. Itu kalau menggunakan istilah laqab. Wa hadza mumtani'un, dan ini tidak bisa, ya, tidak bisa dikatakan rafa itu nasab, enggak bisa. Li'anna fihi itlaqu syai'i 'ala mubayyinihi wa huwa batil. Intaha. Karena di dalamnya ada pemakaian sesuatu atas lawannya, dan ini batil. Intaha. Al-muhim, ini istilah yang lebih tepat dipakai adalah anwa, ya, macam-macam bina ada 4. Apa saja 4 itu? As-sukunu wal-kasru wal-dhammu wal-fathu. Yaitu mabni atas sukun. Contohnya apa-apa Nabila? Mabni atas sukun. Contohkan isim yang mabni atas sukun. Hadza. Hadza Apalagi man, ma, ya. Wal kasru, contoh. Muzanna. Ulai. Izami. Amsi. Wadham. Contoh. Maafun di atas dham, contohnya apa? Haisu. Apa lagi? Nahnu, ya kan? Nahnu. Mundu. Walfat, contohnya apa Nabi dah? Kaifa. Aina. Ya. Nah. Sama raba musanna. Wa minha wa ba'da bayani kulli hadhihi al-ashya'i la ta'suru 'alayka ma'rifatu. La ta'suru 'alayka ma'rifatul mu'rabi wal mabniyyu. Mabniyyi. Nah. Wa ba'da, dan setelah penjelasan perkara ini semuanya, la ta'suru 'alaika, tidak sulit atasmu untuk mengetahui apa itu mu'rab dan apa itu mabni. Sudah kita pelajari apa itu i'rab, apa itu al-bina, maka kalau kita sudah tahu apa itu i'rab, apa itu bina, maka tidak sulit untuk kita mengetahui apa itu mu'rab dan apa itu mabni. Ya. Kalau i'rab itu kan perubahan-perubahannya. Mu'rab itu katanya, kata yang mengalami apa perubahan, itu mudahnya demikian. Al-bina itu tetapnya, kata yang mengalami bina itu namanya mabni. Istamir. Fa'inal mu'raba. Taib, sebelumnya di ta'liq nomor 3. Qala mu'allif, ammal i'rabu wal bina'u faqad taqaddama ta'rifuhuma. Adapun i'rab dan bina, maka sungguh telah berlalu definisi keduanya. Fal i'rabu yakunu fil asma'i al mu'rabati. Maka i'rab itu terjadi pada isim-isim yang mu'rab. Baik. Wa fil fi'lil mudhari' idza lam tubashirhu nun at-taukidi al khafifatu wasakilatu. Dibaca rafa badal dari nun, dua nun. Baik, adapun yang kedua, jadi i'rab itu terjadi pada isim-isim mu'rab, yang kedua pada fi'il mudhari' apabila tidak bersambung langsung dengan dua nun taukid, khafifah ataupun sakilah. Wala nun niswah, tidak bersambung dengan nun niswah. Kenapa ya Pak Lukman kalau bersambung dengan nun taukid secara langsung? Taukid atau mabni. Mabni atas? Mabni, kita tetapkan sebutun. Fi'il mudhari' bersambung dengan nun taukid mabni atas fat. Contohnya layajunanna. Nah, kalau bersambung dengan nun niswah apa nabila? Contoh kata benar. Mudhari' kata benar mabi. Yaktubna. Nahwu contohnya layas layus jananna walayakunan yusjananna nuntaket sakilah walayakunan nuntaket apa khafifah. Ini yang bersambung dengan nun taukid, hukumnya mabni alal fat. Wal walidatu yurdina, ini yang bersambung dengan nun niswa, hukumnya mabni atas sukun. Baik. Wa amal bina fa fi ma ada dalika minal asma wal af'al wa fil huruf. Adapun bina itu terjadi pada selain isim-isim itu. Isim-isim apa? Mu'rab. ya, selain isim-isim mu'rab berarti isim-isim mabni. Isim istifham. Isim mabni apa saja? Bang Musana. Isim kok. Isim mausul. Isim istifham. Istifham. Isim syarat. Isim syarat. Nah. Domir. Nah. Apa lagi? Isim fi'il. Nah. Wal af'al dan fi'il-fi'il. Berarti fi'il-fi'il yang mabni apa saja? Selain yang bersambung dengan nun. Selain yang bersambung dengan nun. Dan nun niswah. Nah, kalau selain yang bersambung dengan nun itu hukumnya malah mu'rab. Selain. Berarti kalau fi'il yang mabni, fi'il madi, semuanya mabni, fi'il amr, semuanya mabni, fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun taukid, sarah nun, dan nun niswah, itu mabni. Kalau fi'il yang mu'rab, tadi, fi'il mudhari' yang tidak, tadi kan, tidak bersambung dengan nun taukid, secara langsung ataupun nun niswah. Wal fil huruf, huruf. Kalau huruf, hukumnya apa ya, Afana? Walukman semuanya kebanyakan huruf yang mu'rab apa? Huruf itu semuanya mabni ya, huruf itu semuanya mabni, tidak ada kedudukan i'rab. Kalau fi'il madi, fi'il madi, fi'il amr, semuanya mabni. Fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun taukid secara langsung dan nun niswah. Kalau isim, ya isim-isim mabni. Nah. Thayyib. Difahami ya? Isim yang apa nabila yang terjadi padanya i'rab apa saja? Hampir semua isim. Isim-isim mu'rab. Ya, nah. Yang mabni? Yang mabni ya, domir. Isim-isim mabni. Apa saja? Ya, domir. Domir. Karena hukum asalnya isim itu mu'rab. Sehingga ya hukum asalnya mu'rab, yang mabni itu sedikit. Kalau hukum asalnya fi'il, mabni. Sehingga apa? Yang mu'rab lebih sedikit. Nah. Baik, adapun huruf semuanya apa? Mabni. Baik, sekarang kita masuk definisi mu'rab. Hendak apa? Sana. Fa innal mu'raba ma taghayyaru. Ma taghayyara ini fi'il madi. Ma taghayyaru halu akhirihi lafdhan aw taqdiran bisababi taghayyaru taghayyuri bisababi taghayyuril awamili. Kalau nun ya-nya satu bacanya taghayyur, kalau ya-nya dua taghyir ya. Karena dia masdar, kalau depannya kan taghayyara ini fi'il madhi. Kalau ini kan isim, bisa babi, nggak bisa taghayyara, karena dia mudhaf ilaih. Taghayyur, taghayyara ya taghayyaru taghayyuran, taghayyuran. Kalau ya-nya dua itu masdar dari ghayyara yughayyiru taghyir. Nah, di sini bacanya apa? Taghayyuri. Nah, maka sungguhnya mu'rab adalah ma taghayyara, apa yang berubah keadaan akhirnya. Kalau i'rab apa? Bedanya dengan mu'rab sama i'rab apa ya, apa Azam? I'rab apa i'rab? Taghyir, perubahan ya akhir-akhir kata karena perbedaan amil yang masuk padanya. Kalau mu'rab apa? Ma-nya bukan tidak. Ma, kata. Apa yang berubah keadaan akhirnya baik secara lafaz ataupun secara takdir dengan sebab perubahan amil-amil. Paham ya, karena bahasan i'rab itu perubahan, mu'rab itu kata yang mengalami perubahan. Paham ya? Nah, kalau i'rab itu maknawi, enggak bisa dilihat, artinya tidak bisa tersentuh. Kalau mu'rab itu sesuatu yang lafzi, terlihat. Nah, i'rab itu kan perubahan. Nah, kalau mu'rab kata yang mengalami perubahan. Wal mabni sekarang, indaka ya fana ba'zan. Wal mabniyu ma lazima akhiruhu halatan wahidatan li ghairi amilin wala tilalin. Nah, al mabni adalah apa yang tetap akhirnya dalam satu keadaan, bukan karena amil dan bukan karena illah. Nah, bedanya dengan bina apa? Kalau al-bina apa, Pak Lukman? Tetapnya, luzum, tetapnya akhir satu kata dalam satu keadaan. Kalau al-mabni? Kata yang mengalami tetap ya, kata yang tetap akhirnya. Li ghairi amil, bukan karena amil, mengecualikan dengannya apa, Abah Nabila? Ada sebuah kata yang tetap, tapi dia ada amilnya. Contohnya apa? Abal Musanna. Man. Al-bina itu adalah, atau al-mabni adalah kata yang tetap akhirnya dalam satu keadaan, bukan karena amil. Ya sudah benar, man itu contohnya bukan karena amil. Kata-kata bukan karena amil ini, perhatikan, mengecualikan kata yang tetap dalam satu keadaan karena amil. Contohnya apa? Kemarin ini pelajaran kemarin, kalau antum merojain kalau bisa. Gimana? Kan dikatakan di sini adalah apa? Kata yang mabni itu adalah kata yang tetap akhirnya dalam satu keadaan bukan karena amil. Tidak ada amil dia. Hada, man, aina. Itu mabni. Tidak ada amil yang menyebabkan dia tetap. Nah, kata-kata li ghairi amil, bukan karena amil, ini mengecualikan kata yang tetap dalam satu keadaan tapi ada amilnya. Apa contohnya? Subhanallah. Nah, pernah dibaca subhanillah? Subhanallah. Tidak. Kenapa dia dibaca nasab terus? Karena ada amilnya. Bukan mabni. Subhana bukan mabni. Karena ada amilnya. Apa amilnya? Asbahu. Usabbihu. Bukan asbahu. Kalau asbahu apa? Saya berenang. Usabbihu. Saya bertasbih. Wala tilalin. Dan bukan karena illah, mengecualikan kata yang tetap tapi karena illah. Contohnya apa? Bahasan. Seolah-olah enggak ada perubahan, tapi dia ada perubahan. Tapi sebabnya ada illahnya di situ. Contohnya apa? Katanya. Iya. Isim maksur, isim. Contoh. Ja'a al-fata. Nah, contohnya kata al-fata. Ja'a al-fata. Ro'aitu al-fata. Marartu bi al-fata. Al-fata ada perubahan enggak di situ? Ada. Nah, tapi kan seolah-olah tidak ada perubahan. Tetap, seolah-olah tetap. Padahal di situ ada perubahan. Tapi perubahannya kenapa tadi? Iktilal, karena ada ilahnya. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Dengan ini selesai dari pembahasan tentang al-i'rab wal bina. Definisinya dulu ya, nanti masuk anwa'ul i'rab, macam-macam i'rab. Tamrin ini juga dikerjakan ya. Bayyinil mu'raba bi anwa'ihi. Jelaskan mu'rab dengan macam-macamnya. Wal mabniya minal kalimatil waqiati fil ibaratil atiyati. Dan kata yang mabni dari kata-kata berikut ini pada yang terletak pada ungkapan-ungkapan berikut ini. Qala a'rabiyun, misalkan qala ini fi'il mabni, fi'il madhi, a'rabiyun mu'rab gitu. Latihan yang kedua, as'ilatun mahwal i'rab dan seterusnya. Baik, wallahu a'lam bishawab, kita cukupkan. Coba dikerjakan ya, sehingga kita tahu paham atau tidak, bisa atau tidak. Nah, kalau kita nggak mengerjakan ya, nggak tahu kadar kemampuannya. Ada iskal mungkin? Yang selain subhana tadi apa lagi? Ma'adha Allah. Ma'adha. Ma'adha. Ini libur. Ya. Libur lagi ini. Kita mulai hari Kamis insyaallah. Mungkin kita tambah harinya. Kamis, Selasa, Sabtu, Kamis. Kembali seperti dulu. Seperti dulu, tiap hari. Masih pemanasan ini. Selasa, Sabtu, Kamis. Kalau enggak pergi ya. Insyaallah. Yang kemarin ditanyakan bukan isi mausul apa? Tak jumlah, jumlah mausul ya, lah. Apa yang la mahallalaha min al-i'rab? Itu kenapa dikatakan kalau dia itu la mahalla? Tidak ada kedudukan i'rabnya. Tapi dia kan jumlah kan ya? Iya. Enggak ada i'rabnya. Tidak ada kedudukan i'rab. Maksudnya itu mau di i'rab apa ya? Oh gitu. Enggak ada kedudukan i'rabnya, ya mau di i'rab apa enggak ada. Bukan dirincikan kembali dari jumlah tersebut. Ya kalau jumlah tersebut ada rinciannya, misalkan koma ja'aman koma. Koma fi'il, fa'ilnya dhamir mustatir huwa. Ada i'rabnya, koma. Koma sendiri dengan huwa itu ada i'rabnya. Tapi jumlah koma silah jumlah silatul mausul itu tidak ada i'rabnya. Tidak ada kedudukan, bukan tidak ada i'rab, tidak ada kedudukannya. Karena di sana ada jumlah yang ada kedudukan i'rabnya. Seperti misalkan apa? Sami'tu Zaidan, sami'tu atau qala Zaidun, qala Muhammadun, Zaidun talibun. Berkata Muhammad, Zaid talib. Zaidun mubtada, talibun khobar. Jumlah mubtada khobar ini di mahali nasbin sebagai maf'ul qaul, ucapan dari sebagai maf'ul dari qaul, gitu. Kayak khobar yang sibuk jumlah gitu ya. Khobar sibuk jumlah. Jadi dia ada mahalnya gitu ya. Sebagai khobar. Bukan. Khobar sibuk jumlah. Iya, dia memang sudah ada i'rabnya dia. Nah, fi mahali wal jar wal majrur, misalkan fi mahali raf'in khabar inna misalkan. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Nanti sebagian ada jumlah-jumlah yang ada i'rabnya, jumlah-jumlah yang tidak ada i'rabnya. Qala Syekh rahimahullah. Rahimahullah, rahima fi'il, pemirahnya maf'ul bi, lafzulahu fa'il. Apa i'rabnya rahimahullah? La mahalla min i'rab, tidak ada i'rabnya, tidak ada kedudukan i'rab kan jumlah i'tiradiyah, kalimat sisipan. Itu juga tidak ada i'rab, tidak ada kedudukan i'rabnya. Nah. Nah, نكتفي بهذا على الوقت. Thank you.